الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن sungguh aku telah mempelajari nadhair. Nadhair ini ayat-ayat yang mirip. Allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrauhunna tsnain tsnain fi kulli raka'atin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua-dua di setiap rakaat. Faqama Abdullah wa dakhala ma'ahu al-qamah, maka masuklah faqama Abdullah, maka berdirilah Abdullah dan masuklah فقام عبد الله ودخل معه علقمه وخرج علقمه فسألنا kemudian keluarlah Alqamah dan kami pun bertanya. Faqala ishruna surah, maka Alqamah mengatakan ishruna surah, 20 surah. Min awalil mufassal ala ta'lib ibn Mas'ud akhiruhunna hawam al-hawamim. Dua puluh surah dari awal surah Mufassal sesuai dengan tulisan pengumpulan Ibnu Mas'ud. Akhirunnal Hawamim, yang pada akhirnya kitab-kitab yang dimulai dengan huruful muqatta, Hamim, Hamim, Hamim ad-Dukhan wa amma yatasa'alun. Barakallahu fikum. Berkata Al-Hafidz rahimahullah taala di sini, hadza yadullu ala anna tartiba surah atau as-suwar ala ma huwa bil mushaf al-an. Ini menunjukkan bahwa tertib surah yang ada di mushaf kita sekarang ini yang kita baca, kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti itulah barakallahu kondisinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum terkumpul dalam satu kitab, dalam satu mushaf. Masih ada di kulit hewan, masih ada di pelepah kurma, masih ada di lempengan batu, tulang. Barakallahu fiik. Tapi susunannya yang ada sekarang ini sudah seperti itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulisnya. Qala rahimahullahu ta'ala babun kana Jibril ya'ridu al-Qur'an 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab bahwa Jibril ya'ridu al-Qur'an, membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Waqala Masruq an Aisyah, dan berkata Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha an Fatimah alaihi salam, asarra ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Jibril kana yu'aribuni bil Qur'an kulla sana fa innahu aradani al-am marratayn wa la urahu illa hadra ajali. Berkata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahwa Jibril biasanya yu'aridu, mudarasah, membacakan ulang atau membaca ulang, barakallahu fikum, Al-Quran di setiap tahunnya satu kali di Ramadan. Kata Rasulullah, innahu aradhanil amma marratain, adapun tahun ini dua kali dibacakan ulang oleh Jibril Al-Quran secara keseluruhan. Kata Rasulullah, wala urahu illa hadara ajali, dan aku tidak memandang ini kecuali bahwa ajalku memang telah dekat. Barakallahu bikum. Ini menunjukkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Qaz'ah. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. Kata Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, paling suka, paling sering berbagi dan memberi. Barakallahu fikum. Apapun yang bisa dilakukan dari kebaikan, beliau lakukan. Ini ajwadan nasi bil khair. Bil khair itu umum, bukan cuma sekedar harta benda, tapi semuanya apa yang bisa dibantukan, ya barakallahu fikum, dibantukan. Karena bantuan bukan semata-mata dalam bentuk uang. Ajwadan nasi bil khair wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan lebih pemurah lagi Rasulullah kalau di bulan Ramadan. Dan masya Allah sampai sekarang orang-orang saleh di setiap negeri kaum muslimin barakallahu fikum, memang di hari-hari Ramadan, hari-hari berbagi memang luar biasa. Barakallahu fikum. Kita rasakan kedermawanan orang-orang saleh luar biasa. Baik. Seakan-akan kita mendapati mereka orang-orang saleh ini sepanjang tahun mereka mencari duit untuk mereka salurkan di bulan Ramadan. Sepertinya begitu. Barakallahu fikum. Kita menganggap bahwa apa yang dia dapatkan sepanjang tahun ini mungkin dia kumpulkan karena banyaknya mereka salurkan dari harta benda mereka. Apalagi di negeri Arab, luar biasa masya Allah. Di musim-musim kebaikan, di musim haji, luar biasa. Ramadan juga demikian, masya Allah. Ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan hatta yansalikha. Karena Jibril senantiasa menemui Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadhan sampai selesai Ramadhan. Itu untuk mudarasah, murajaah. Ya'ridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran. Barakallahu fikum. Fa'idha lakiyahu Jibrilu kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kalau Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril, maka jadilah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, lebih banyak memberi kebaikan daripada angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah kata Al-Habib rahimahullah. Hada ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Jibril. Di riwayatan yang lain Jibril membacakan ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada aksu ma waqa'a fit tarjamah li'anna fiha anna Jibril kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hada anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu 'ala Jibril. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Jibril, di riwayat yang lain Jibril yang membacakan kepada Rasulullah. Wa taqaddama fi badil wahyi bil lafz wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran fa yuhtamal ala anna kilam kullam min huma kana ya'ridu ala al-akhar. Maka memungkinkan sangat untuk sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Jibril, kali yang lain Jibril yang membacakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudarasa. Memang bulan, barakallahu fikum, bulan Ramadhan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memang kita dapati di tempat-tempat yang orang berlomba-lomba melakukan kebaikan, masjid-masjid masya Allah tak henti-hentinya ada orang di sana bergantian untuk tinggal walaupun sesaat membaca Al-Quran. Barakallahu fiikum. Ada ba'da subuh di bulan Ramadan langsung mereka membaca Al-Quran, selesai sholat subuh sampai waktu duha pulang dia istirahat. Sebelum duhur, sebelum azan duhur dia sudah lebih awal datang ke masjid membaca Al-Quran. Selesai sholat duhur juga demikian, ada yang tinggal sampai asar bahkan. Pergantian yang lainnya mungkin habis asar ada waktunya, habis asar sampai berbuka puasa dipakai untuk membaca Al-Quran. Walhasil bulan Ramadhan adalah bulan yang sungguh sangat istimewa dengan keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan padanya bagi siapa saja yang hendak meraih keutamaan-keutamaan itu. Ketika orang tidak berusaha untuk mendapatkannya, ya keutamaan tinggal keutamaan dan hanya diraih oleh orang-orang yang mengusahakannya. Barakallahu fiikum. Keutamaan baca Quran, keutamaan bersedekah, ya ini hanya orang-orang yang melakukannya yang mendapatkan keutamaan. Yang tidak ya tidak. Barakallahu fiikum. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid bin Yazid qala haddatsana Abu Bakar an Abi Hasin an Dakwan an Abi Hurairah qala kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kull 'amin marrah wa anna Rasulullah bahwa Jibril membacakan ulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran setiap tahunnya sekali. Fa'arada 'alaihi marratain bil 'am alladhi kubida fihi. Kemudian Jibril membacakan ulang di tahun beliau meninggal dunia di bulan Ramadhan ya dua kali, wa kana ya'taqibu fi kulli 'amin 'ashara. Dan beliau melakukan i'tikaf di setiap tahunnya 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Fa'taqafa fi 20 fil 'am alladhi kubida fihi. Dan beliau i'tikaf 20 hari di tahun meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Ya semestinya barakallahu fikum ketika umur sudah semakin tua ya tentunya aktivitas urusan dunia semakin sedikit dan lebih fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak qiraatul Quran. Allahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala babul qira' babul al-qurra' min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lewati barakallahu fikum pembahasan bahwa qurra' di zaman itu adalah ulama. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurra' adalah ulama. Baik. Tapi belakangan-belakangan berubah pengertian hanya sekedar orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid atau para penghafal Quran. Wallahul musta'an. Tebab Al-Qurra min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani masyhur bihibdul Quran. Dan masyhur yang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hafs bin Umar qala haddathana Syu'bah an Amr an Ibrahim an Masruq dzakara Abdullah bin Mas'ud dzakara Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud fa qala la azalu uhibbuhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu khudhu al-Qur'ana min arba'atin min Abdullah bin Mas'ud وسالم ومعاذ وعبي بن كعب. Rekomendasi barakallahu fiik. Dari Abdullah Amr dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar wa Abu. Dakar Abdullah bin Amr Abdullah apa? Disebutkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Mas'ud. Yani suatu ketika Abdullah bin Amr bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Faqala, kemudian Abdullah bin Amr, la azalu uhibbuh, orang ini terus aku mencintainya. Kata Abdullah bin Amr, aku sangat mencintai Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu alaikum. Cinta. Sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, atas dasar apa dia mencintai sangat Abdullah bin Mas'ud ini? Sami'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudul Qur'ana min arba'atin, ambillah Al-Qur'an, belajarlah Al-Qur'an, dengarkanlah Al-Qur'an dari empat orang. Yang mengkhususkan dirinya untuk ini, bukan berarti yang lainnya tidak, tapi mereka inilah yang menonjol di sisi ini. Min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, dan Salim, dan Mu'ad, dan Ubay bin Ka'ab. Barakallahu fiikum. Mereka-mereka ini memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, tetap mereka tidak mengungguli keutamaan Abu Bakar secara umum. Barakallahu fiikum. Tidak mengungguli keutamaan Umar secara umum lah. Barakallahu fiikum. Boleh jadi yang mafdul memiliki kelebihan di satu sisi atau beberapa sisi ketimbang al-fadhil. Barakallahu fiikum. Mafdul artinya orang yang keutamaannya masih di bawah. Al-Fadil keutamanya yang sudah tinggi, sudah hebat. Tapi Al-Mafdul boleh jadi dia memiliki keistimewaan tersendiri. Barakallahu fikum, di satu sisi ketimbang yang lain. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, barakallahu fikum, tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman itu nantinya, itu pahalanya sama seperti pahala 50 orang dari kalangan sahabat. Kata para sahabat, tina dai minna atau minhum, yang 50 itu dari kami atau dari mereka sendiri. Kata Rasulullah, bal minkum, bahkan keutamaannya itu sama seperti keutamaan 50 orang di antara kalian. Ini bukan berarti bahwa keunggulan orang tersebut melebihi keunggulan para sahabat secara umum lah. Barakallahu fikum. Tetap menjadi keyakinan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah manusia-manusia paling unggul, manusia-manusia yang paling istimewa. Diutamakan dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi-generasi lainnya. Masyaallah. Di sini ada barakallahu fikum nukilan dari Al-Hafidz rahimallahu taala. Baik. Wa istafadu minhu mahabbatu man yakunu mahiran bil Qur'an. Didapati dari faedah hadis ini bahwa mencintai orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Wa anna al-bada'ata bir-rajuli fi dhikri 'ala ghairihi bi amrin ishtaraka fihi ma'a ghairihi yadullu 'ala taqaddumihi fihi. Didahulukannya nama seseorang dari nama-nama yang lainnya yang semuanya berada dalam satu level, menunjukkan bahwa penyebutan itu menunjukkan tentang keistimewaannya. Jadi didahulukannya nama itu menunjukkan tentang keistimewaannya. Di sini katakan oleh Hafidz Bukhari Kirmani, yuhtamalu annahu sallallahu alaihi wasallam arada al-i'lama bima yakunu ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen memberitahukan perkara-perkara yang akan datang setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wasallam. Ai an haula al-arba'a yabqun. Bahwa empat orang sahabat mulia ini, siapa itu? Taib, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad dan Abi Ubay bin Ka'ab. Mereka adalah orang-orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ini sangat unggul dalam Al-Qur'an. Baik. Tapi ini masih disanggah oleh sebagian ulama bahwa bukan hanya empat orang ini yang memiliki kelebihan dan keutamaan, di sini dikatakan balil ladzina mahiru fi tajwidil qur'ani ba'da al-'asrin nabawi adhaful madhkurin wa qad qatala sa'uqtila Salim maula Abi Hudzaifah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqtil Yamamah. Salim maula Abi Hudzaifah meninggal dunia di perang Yamamah, wa mata Mu'adz fi khilafati Umar, dan Mu'adz bin Jabal meninggal dunia di khilafahnya Umar, wa mata Ubay bin wa Ibnu Mas'ud fi khilafati Utsman. Yani mereka juga tidak panjang sekali umurnya, tidak lama. Barakallahu fikum. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, mereka pun empat orang ini meninggal dunia. Intinya Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang ini dengan keistimewaannya, dan ini tidak bisa dipungkiri. Wa kata akhara Zaid, Zaid yang agak panjang di sini barakallahu kata al-Hafidz, wa kata akhara Zaid ibn Thabit wa intahat ilaihi riyasatu fil qira' fil qira'ah. Dan Zaid bin Thabit ini yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dianggap memang tokoh dan pemimpin qira', wa asha ba'daha zamanan tawila. Dan setelah itu masih panjang lagi umurnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Zahir, ya kembali secara zahir hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mengambil Al-Qur'an langsung dari empat orang ini pada saat itu juga. Baik. Bukan berarti bahwa yang lainnya tidak perlu. Tetap siapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk itu, boleh kita mengambil ilmu daripadanya. Masya Allah, karena hufaz, para penghafal Quran pada saat itu sungguh sangat luar biasa. Dan mereka sekaligus al-amiluna bihi, orang-orang yang beramal dengan Al-Quran. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Umar bin Hafs, qala haddathana Abi, qala haddathana al-Amash, qala haddathana Shaqiq ibn Salamah, قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم قال شكيك فجلست في الحلاق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. Dari Syakik bin Salamah mengatakan khatabana Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkhutbah di hadapan kami dan mengatakan wallahi laqad akhadtu min fi Rasulillah. Demi Allah aku telah mengambil langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lisan beliau yang mulia. Bid'an wa sab'ina surah, lebih dari 70 surah. Wallahi laqad alima ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam anni min alamin bi kitabillah. Demi Allah, sungguh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengetahui bahwa akulah orang yang paling tahunya di antara mereka terhadap kitabullah, wa ma ana bihiyar bi khairihim, walaupun aku bukan terbaik di antara mereka. Ini barakallahu fiik, ini yang kita maksud. Jadi, unggulnya seseorang di satu sisi bukan berarti telah mengungguli Jadi semuanya di semua sisi barakallahu fikum. Jadi semua sepakat bahwa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala dan setelahnya. Sesuai dengan urutan-urutannya barakallahu fikum yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Jadi kata Ibnu Mas'ud, sungguh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tahu bahwa akulah yang paling tahu di antara mereka tentang kitabullah. Wa mana bi khairihim. Dan aku bukanlah orang terbaik di antara mereka. Qala Syakik fa jalastu fil hafil hilaqi asma'u ma yaquluna. Berkata Syakik, maka aku pun tetap tinggal di majelis itu. Aku mendengar apa yang diucapkan oleh orang. Fa ma sami'tu radan yaqulu ghaira dhalik. Maka tidak ada seorang pun yang membantahnya. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan itu kecuali memang ucapan itu. Artinya orang-orang mengakui keunggulan dan keistimewaan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiik. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال كنا بحمص أو بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت وجدت منه ريح الخمر فقال أحسنت وجدت منه ريح الخمر فقال Atajma'u an tukadziba bi kitabillahi wa tashrabul khamr fadarabahu al-hadd. Baik. Berkata Al-Qamah qala kunna bi Hims. Kami berada di Hims. Faqara Ibnu Mas'udin surata Yusuf. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surah Yusuf. Faqala rajul minha. Faqala rajul maha kata unzilat. Kemudian di situ ada orang mengatakan, protes. Ah, tidak seperti itu yang diturunkan. Artinya bacaan kau salah. Faqala qara'tu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, aku membaca ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahsanta. Maka dia pun mengatakan ahsanta. Wajada min rihal khamr. Ternyata Ibnu Mas'ud mendapati dari orang ini aroma khamr. Barakallahu fikum. Karena khamr itu memiliki aroma. Baik. Faqala atajma'u an tukadziba bi kitabillahi wa tashrabal khamr. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah engkau akan mengumpulkan dua dosa besar, mendustakan kitabullah dan minum khamr. Fadarabahul hadda, maka dia pun dicambuk karena minum khamr. Wallahu musta'an. Tabarakallahu bikum. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.